السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan taufik untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, sebagaimana biasa melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan yang ke-8. Kitab ini adalah penjelasan. Tanwirul Masalik adalah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib yang merupakan penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibn Lu'lu' Al-Misri Al-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Pasal yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita kali ini adalah terkait dengan Fi Khisalil Fitrah. Pasal tentang Khisalul Fitrah. Khisal adalah jamak daripada khislah yang artinya kebiasaan. Jadi khisal adalah kebiasaan-kebiasaan al-fitrati yang sifatnya atau yang mengikuti fitrah manusia. Kenapa disebut dengan kebiasaan-kebiasaan fitrah? Karena memang hal-hal ini telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Jadi sebelum diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun telah melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Karena kebiasaan ini sudah terjadi sejak dahulu, sejak zaman para nabi sebelumnya, maka seolah-olah kebiasaan ini telah menjadi sesuatu yang menjadi sifat alamiah atau tabiat atau fitrah yang dibawa oleh seorang manusia. Maka orang-orang yang tidak melakukan hal ini seolah-olah dia melenceng keluar dari fitrahnya. Jadi kalau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang akan disebut, maka kita berjalan di atas fitrah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kebiasaan ini tidak ada pada diri kita, maka ada penyelewengan dari fitrah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tentunya manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam, kata Allah. Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam itu. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah Allah yang menciptakan rupa kalian. Kemudian dia menyempurnakan rupa kalian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sungguh kami telah menciptakan manusia pada bentuk yang sempurna. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisan para nabi dan rasul memerintahkan manusia perkara-perkara yang dengannya mereka menjadi manusia yang mulia, manusia yang memiliki kedudukan, manusia yang terhormat. Salah satunya adalah ketika mereka komitmen dengan khisalul fitrah, yaitu kebiasaan-kebiasaan fitrah, atau biasa juga disebut sunanul fitrah. Sunnah secara bahasa artinya at-tariqah, jalan atau kebiasaan. Ya. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umatnya, bahkan telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Ibnu Naqib rahimahullahu taala beliau berkata, "Faslun fi khisalil fitrah yusannu qalmu zufurin." Disunnahkan menggunting kuku, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Di antara khisalul fitrah atau sunanul fitrah adalah menggunting kuku, tidak membiarkannya panjang. Yang kedua, qassu asy-syarib, memotong kumis. Jadi kumis dipotong. Kata para ulama, tidak menutupi bibir. Ya, dipotong. Kumisnya dipotong. Itu yang kedua. Ya, itu sudah ada sejak dahulu. Bahkan sebelum diutusnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu dikatakan, wa nadfu ibtin, mencabut bulu ketiak. Ya, bulu ketiak dicabut. Liman i'tadahu, bagi yang sudah biasa. Yang tidak, ya tentunya bisa dicukur misalnya. Dan ini termasuk ke dalam sunanul fitrah. Berarti sudah tiga. Yang pertama adalah taqlim al-azafir, lalu qassu syarib, artinya memotong kumis. Yang ketiga adalah natfu ibob, yaitu mencabut bulu ketiak. Yang keempat adalah halqu anatin, yaitu mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Dan ini pun diperintahkan secara syariat dan bagus secara medis. Ya, jadi mencukur bulu kemaluan agar tidak terkumpul di sana kotoran-kotoran atau tidak terjadi kelembaban yang berlebih misalnya. Maka syariat terdepan dalam hal ini. Karena memang dalam agama kita, at-taharatu syatrul iman, kebersihan itu adalah setengah dari keimanan. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini sudah empat. Lalu wal iktihal witran thalathan fi kulli ainin, dan melakukan iktihal. Apa iktihal itu? Bercelak, ya. Witran dengan jumlah witir salasan, yaitu tiga kali, fi kulli ainin, pada setiap mata. Itu yang kelima. Yang keenam adalah ghuslul barajimi, yaitu membasuh, mencuci al-barajim, sela-sela jari atau lipatan-lipatan tubuh. Ya. Wahia aqdun zuhurul asabi', yaitu lipatan-lipatan yang ada di jari jemari kita, itu dibersihkan, dicuci. Terlebih lagi ketika kita sedang wudu atau sedang mandi besar misalnya, itu dibersihkan, memastikan air sampai ke lipatan-lipatan tersebut atau sela-sela jari tersebut. Sudah berapa? Memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, bercelak, ghuslul barajim, mencuci sela-sela jari, ini sudah enam, ya. Lalu dikatakan di sini, fa in syiqqa natful ibti halaqahu. Dan kalau seandainya seseorang merasa kesulitan mencabut bulu ketiak, maka dia boleh memotongnya. Artinya misalnya menggunakan apa, silet, atau menggunakan alat tertentu, itu diperbolehkan. Saudaraku sekalian, kita sudah baca perkataan dari Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita mencoba membaca penjelasan atau pendalilan yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata, kebiasaan-kebiasaan fitrah ini, kata beliau, adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah, ada lima hal yang termasuk ke dalam fitrah. Lima hal yang termasuk ke dalam fitrah. Yang pertama adalah al-khitan, berkhitan, kalau bahasa kita disunat ya, berkhitan. Yang kedua al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga adalah natful ibq, yaitu mencabut bulu ketiak. Yang keempat adalah taqlimul azafir, yaitu memotong kuku. Dan yang kelima adalah qassu asyarib, yaitu mencukur kumis. Ya. Jadi dari hadis ini disebutkan lima. Yang pertama adalah khitan, yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan atau al-istihdad, yang ketiga adalah mencabut bulu ketiak, yang keempat adalah taqlimul azafir, yaitu memotong kuku, dan yang kelima adalah qassu asyarib, yaitu menggunting atau mencukur atau merapihkan kumis. Itu lima. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 10 perkara yang termasuk ke dalam fitrah. Yang pertama adalah qassu syarib, mencukur kumis. Satu. Yang kedua i'fa'ul lihyah. Ah, ini penting ya. Memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot, tidak mencukurnya. Para ulama sepakat itu sunnah. Ya. Para ulama sepakat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah berjenggot. Begitupun para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka berjenggot. Ya. Begitupun 10 orang yang dijamin masuk surga. Semuanya berjenggot. Para nabi dan rasul berjenggot. Karena ini adalah sunanul fitrah, kebiasaan fitri yang sudah terjadi turun-temurun ya, sejak nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa jenggot ini adalah alamatur rujulah, alamat atau tanda dia seorang laki-laki, yang membedakan dia dari seorang perempuan. Ya, walaupun terjadi perbedaan di antara para ulama terkait dengan apa hukumnya memotong jenggot, ya. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, salah satu ensiklopedia fikih yang besar, yang paling luas, dikatakan dhahaba jumhurul fuqaha'i al-Hanafiyyatu wal Malikiyyatu wal hanabilatu ya, wa huwa qawlun inda syafi'iyah ila annahu yuhramu halqul lihyah. Jadi jumhur ahli fikih, baik itu dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan beberapa pendapat, salah satu pendapat di mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya yuhram, diharamkan mencukur jenggot ya. Kecuali yang disebutkan dalam beberapa riwayat, nanti akan disebutkan riwayat Ibnu Umar, apabila ada apa namanya, telah melebihi satu kepalan misalnya ya. Ini menurut sebagian ulama tidak masalah. Atau kalau ada yang misalnya, mohon maaf, jenggot yang tidak beraturan, ya di banyak tempat satu-satu, ya itu tidak masalah di apa namanya, dirapihkan. Ya. Tetapi itu tentunya tidak menghilangkan secara total. Tidak dihabiskan menurut jumhurul ulama. Itu haram menurut jumhurul ulama. Adapun menurut pendapat di mazhab Imam Syafi'i, ya, wal asah inda Syafi'iyah anna halqa al-lihyah makruh. Adapun pendapat yang paling kuat di mazhab Imam Syafi'i, mencukur jenggot itu tidak haram, tapi makruh. Ya. Adapun alasan jumhurul ulama, karena mencukur jenggot adalah perintah Nabi sallallahu alaihi memanjangkan jenggot adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi itu mereka panjangkan kumisnya, pendekkan jenggot mereka. Mereka potong jenggot mereka, mereka panjangkan kumis mereka. Maka kita diperintahkan untuk mukhalafatu al-majus wa mukhalafatul musyrikin, menyelisihi orang-orang musyrik. Bagaimana caranya? Kata Nabi, panjangkan atau biarkan janggutmu dan tipiskan apa kumismu. Ini termasuk dalam apa? Sunanul fitrah. Ya, jadi perbedaan pendapat hukum mencukur jenggot antara jumhurul ulama, yaitu mazhab Hanafiyah, lalu Malikiyah, Hanabilah, mereka sepakat haram. Adapun pendapat yang paling kuat di mazhab Imam Syafi'i, hukumnya tidak sampai haram tapi makruh. Dan tentunya makruh ini alasan untuk ditinggalkan, bukan alasan untuk dikerjakan. Karena makruh itu adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan karena Allah berpahala. Ya, walaupun jika dikerjakan tidak sampai berdosa. Lalu dikatakan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah qassu syarib, mencukur kumis, i'fa'ul lihyah, membiarkan janggut. Yang ketiga adalah as-siwak. Ini sudah kita bahas kemarin, ya. Siwak itu kata Nabi matharatun lil fam wa mardatun lir rabb. Siwak itu akan membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka salat. Dalam riwayat inda kulli wudu'in. Setiap kali mereka wudu. Itu sudah kita bahas. Dalil-dalilnya cukup banyak di pertemuan yang lalu. Yang selanjutnya adalah wastinsyaqul ma'i. Jadi melakukan istinsyak. Apa itu, saudara-saudaraku? Yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Dan itu diantara keistimewaan syariat Islam. Jadi Islam mengajarkan satu syariat yang mendatangkan kemaslahatan begitu luar biasa untuk umat Islam. Salah satunya adalah apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Atau biasa disebut dengan apa? Istinsyaq. Rasulullah berkata, balik fil istinsyaq illa antakuna sa'ima. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam memasukkan air ke dalam hidung kalian, kecuali kalau kalian sedang sa'ima, yaitu sedang berpuasa. Ini yang ketiga, ya. Memasukkan air ke dalam hidung. Yang keempat, mohon maaf, menipiskan kumis, membiarkan janggut, bersiwak, lalu memasukkan air ke dalam hidung. Yang selanjutnya adalah qassul azfar, yaitu memotong kuku. Wa ghuslul barajim, mencuci bagian lipatan-lipatan sela-sela jari. Wa nadful ibat, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Ya, lalu yang selanjutnya adalah wantiqasul ma, yaitu berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Itu diantara apa namanya, sunanul fitrah yang diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala an. Lalu dikatakan di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan apa namanya penjelasan. Al-fitratu. Kenapa disebut dengan al-fitratu? Ai as-sunnatul qadimah. Yaitu sunnah yang sudah ada sejak dulu. allati ikhtaraha al-anbiya'u alaihi musallatu wassalam. Yaitu yang telah dipilih dan dilakukan oleh para nabi dan rasul. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad yang berjenggot. Bukan hanya Nabi Muhammad yang menipiskan kumis. Bukan hanya Nabi Muhammad yang berkumur dan memasukkan air ke hidung. Bukan hanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, lalu membersihkan sela-sela jari. Bahkan para nabi dan rasul sejak dahulu ya telah melakukan itu. Saking telah lamanya kebiasaan-kebiasaan ini, maka disebutlah dia dengan istilah apa? Sunanul fitrah. Begitu apa namanya ta'lil penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Lalu dikatakan oleh beliau wattafaqat 'alaiha syara'i. Bahkan syariat walaupun ada perbedaan dalam rincian-rincian hukum dari satu nabi dengan nabi yang lain, tetapi dalam perkara khisalul fitrah mereka sama. Ya, dalam masalah khisalul fitrah, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya fitrah manusia, itu mereka sama. Ya, dan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ya khisalul fitrah. Sampai-sampai tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan rasul kecuali mereka akan memerintahkan umatnya untuk melaksanakan kebiasaan yang baik yang kita sebut dengan khisalul fitrah, atau kita sebut dengan apa tadi? Sunanul fitrah. Ya, sunanul fitrah. Lalu dikatakan di sini waqassu syarib, terkait dengan memotong kumis, dikatakan di sini imma halquhu wa imma taksiruhu. Kumis ini boleh dicukur habis atau boleh hanya ditipiskan. Bihaitsu la yastatilu 'ala syafataini. Yaitu jangan sampai kumis ini menutupi bibir. Ya, dan itu tidak baik. Terlebih lagi ketika makanan ya, ketika kita menyuap sesuatu, memasukkan makanan, lalu ada kumis yang dia apa namanya? Mengikat debu-debu yang barangkali ketika kita kan menghirup udara seperti itu, tentunya ada udara yang tertarik dan ada debu yang menempel di bagian kumis, di bagian janggut dan lain sebagainya. Oleh karenanya bagian kumis ini tidak boleh menutupi apa bibir. Ya, boleh ditipiskan kumis atau hanya diapakan, kata para ulama, atau boleh dipotong secara keseluruhannya. Lalu dikatakan di sini wala yashuddu manfadhal anf, begitu pun ditipiskan kumis atau dipotong agar tidak menutupi apa lubang yang ada di hidung. Itu di antara hikmah kenapa baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam ya apa namanya memerintahkan memotong atau menipiskan kumis. Tadi ada satu hal yang kita salah menyebutkan ya, kita sebutkan tadi intiqasul ma artinya adalah berkumur-kumur. Intiqasul ma bukan berkumur-kumur. Berkumur-kumur adalah madmadah. Tetapi intiqasul ma'i artinya al-istinja. Jadi sejak zaman dahulu itu sudah ada yang namanya syariat al-istinja. Ya, yang artinya kalau bahasa kita apa namanya cebok ya, membersihkan diri kita dari bekas-bekas kotoran yang masih menempel setelah seseorang buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala memberikan penjelasan. Wasunnatu, yang disunnahkan oleh Nabi di dalam memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, ya, antaf'ala kullama istatalat wada'atil hajatu ila dhalik. Hendaknya hal itu dilakukan ketika sudah mulai panjang. Kalau sudah mulai panjang dan kita merasa perlu untuk melakukannya, silakan segera dipotong. Ya, tadi memotong kumis, kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan. Kapan? Apakah ada taukidnya? Ya hukum asalnya, kapan kita rasa perlu, kapan kita lihat sudah panjang, ya kita lakukan sunnah tersebut. Wal afdalu, ya, tetapi yang paling bagus, yang paling afdal, an la tuturak akthar min arba'ina yauman. Jangan sampai kita biarkan lebih dari 40 hari. Kumis, jangan lebih 40 hari tidak dipotong. Bulu ketiak, jangan lebih 40 hari tidak dicabut. Ya, kuku, jangan lebih 40 hari tidak dipotong. Bulu kemaluan, jangan lebih 40 hari tidak dipotong. Ya, hal ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an berkata, "Wukita lana fi qassis syarib wa taqlimul azafir wa nadful ibq wa halqul anati an la natruka akthara min 40 lailah." Bahwasanya Nabi telah memberikan waktu untuk kami, ya, agar kami tidak meninggalkan kebiasaan mencukur kumis atau mencabut bulu ketiak atau memotong kuku atau memotong bulu kemaluan tidak lebih dari 40 hari. Itu yang paling bagus. Ya. Tapi kalau memang dirasa perlu lebih cepat dari itu silahkan. Misalnya kuku, sebagian kaum muslimin punya kebiasaan setiap hari Jumat dia bersihkan, gak ada masalah. Tapi kalau satu ketika kita terlambat, jangan sampai keterlambatan kita lebih dari 40 lailah. Jangan sampai lebih dari 40 hari. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Lalu dikatakan di sini wal mukhtar, pendapat yang terpilih, bi qassi syarib, di dalam hal mencukur kumis, an yaqussuhu, ya, dia memotongnya, yaitu kumisnya dirapihkan, diratakan, bi haitsu yabdu tarfu syafah, sehingga terlihat ujung-ujung bibirnya terlihat, ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana nabi ya yaqussu, beliau mengambil sebagian dari kumisnya, jadi tidak dihabiskan. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, pendapat yang lebih kuat itu bukan dicukur sampai habis, tetapi yaqussu min syaribihi, atau memotong sebagian. Sebagian di sini adalah agar tidak menutup bagian apa? Menutup bagian bibir. Jangan sampai kumis itu turun sehingga menutup bagian di bibir. Ya. Wa kana Ibrahim Khalilur Rahman yaf'aluhu. Dan dahulu Nabi Ibrahim alaihis salam melakukan hal yang sama, yaitu tidak menghabiskannya, tetapi cukup memotong bagian-bagian yang berada di ujung yang bisa menutupi bagian apa? Bagian bibir. Ya, bagian bibir atau menutupi bagian apa? Bagian lubang hidung. Itu pendapat yang lebih kuat menurut Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khisalul fitrah atau sunanul fitrah. Kebiasaan-kebiasaan fitrah. Jadi jangan kita langgar. Jangan kita langgar. Jadi jangan sampai kita katakan, "Dah, saya mau panjangkan kumis, potong jenggot." Itu kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang Majusi. Dan kita yang mengaku mencintai Nabi alaihi salatu wassalam tentunya berusaha mencontoh beliau. Kita lihat anak-anak muda hari ini, mereka mencintai para pemain sepak bola. Gaya rambutnya mereka ikuti. Model pakaiannya mereka contoh. Ya. Kenapa? Ya mungkin ini tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin. Wajib bagi mereka, wajib bagi kita menumbuhkan kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendekatkan, mengenalkan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga mereka paham bahwa mereka punya pendahulu yang hebat-hebat. Ya, bukan seperti yang di film-film itu, ya, yang sifatnya hanyalah rekayasa, tapi kita pernah memiliki tokoh-tokoh yang hebat yang pernah mengubah arah peradaban dunia, pernah memberikan apa namanya kesejahteraan kepada manusia, pernah memberikan kedamaian, keadilan sekian abad lamanya. Itu harus terus kita bangun, kita perkenalkan agar lahir generasi yang bangga dengan sejarahnya. Karena kata Imam Malik, umat yang datang belakangan, kita ini datang belakangan, tidak akan baik. Kecuali dengan sebab-sebab baiknya umat terdahulu. Jadi kita harus belajar kenapa umat terdahulu itu sampai di peradaban yang luar biasa. Mereka bisa sampai pada pencapaian-pencapaian yang begitu luar biasa. Baik itu dalam hal dakwah, dalam hal apa namanya jihad mereka, dalam hal peradilan mereka, dalam hal ekonomi mereka, dalam hal sains dan teknologi mereka. Itu kalau kita baca sejarah luar biasa sekali. Ya. Kalau kita baca buku-buku sejarah, itu luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana jasa peradaban Islam untuk dunia. Saya punya bukunya tebal. Jasa-jasa Islam untuk dunia. Ditulis oleh kalau saya tidak salah Dr. Rajib Asirjani. Ada lagi kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam. Ya. Ditulis oleh Syekh apa namanya An-Nadawi dari India. Itu luar biasa. Maka ini harus kita bangun lagi bagaimana melahirkan kebangkitan, melahirkan kebanggaan generasi muda Islam terhadap syariat, terhadap agama, terhadap keyakinan mereka, terhadap apa namanya Al-Quran dan hadis yang merupakan jalan kebahagiaan dan keselamatan. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Kualitasnya berkah, diimpor langsung dari perkebunan Alia di Madinah Arab Saudi. Wanginya khas, lembut di mulut, seratnya banyak, padat tandanya, sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kurma Ayu Akila lagi promo nih, yuk buruan di order ya, promonya terbatas loh. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insya Allah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Mesin pencacah rumput tipe AGR CH400 Engine berfungsi dalam merajang dan mencacah aneka jenis tanaman dan limbah hijau seperti batang jagung, rumput gajah, ilalang, dan lain-lain dengan lebih maksimal dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan, desain mesin yang kompak, yang handal, dan berkualitas, terbuat dari material berkualitas yang awet dan kokoh, menggunakan engine atau motor bensin berkualitas, sehingga memungkinkan untuk digunakan secara portable. Dilengkapi hopper inlet dan roll penarik bahan, sehingga memudahkan proses dan pembuat kinerja jadi lebih cepat.

apa mandi dengan dua niat, yaitu mandi niat mengangkat hadas besar berupa haid dan mengangkat hadas besar berupa janabah. Wallahu alam bisawab, kata para ulama dalam kasus ini tidak masalah dia menggabungkan kedua niatnya. Ya, tidak masalah dia menggabungkan kedua niat. Walaupun tentunya ketika dia bercampur dalam kondisi suci dengan suami, lalu belum sempat dia mandi, beberapa satu jam kemudian misalnya belum sempat dia mandi, tiba-tiba darah haid datang. Dia tetap mandi. Mandi di sini, ya mandi membersihkan saja dari kotoran-kotoran yang menempel di tubuhnya setelah dia bercampur. Ya. Tetapi ketika nanti dia suci dari apa namanya, dari haid, maka dia mandi lagi, ya mandi lagi, ya. Dan yang saya tahu dari penjelasan para ulama dalam kasus ini tidak masalah kita menggabungkan apa, kita menggabungkan niat antara mandi junub dengan mandi haid, itu tidak masalah. Ya, tetapi bukan berarti kita tidak mandi sama sekali. Setiap hari kan mandi. Yang membedakan itu adalah niat antara mandi yang sifatnya mubah dengan mandi yang sifatnya sunnah seperti mandi hari Jumat, atau mandi yang sifatnya wajib seperti mandi janabah atau mandi haid atau mandi setelah putusnya darah nifas misalnya, kan itu apa namanya wajib, ya. Jadi dia bercampur lalu datang darah haid, ya otomatis dia dalam kondisi tidak suci. Artinya kalaupun dia mandi misalnya, dia tetap saja dianggap sebagai orang yang junub, yang tidak bisa melaksanakan sholat atau tidak boleh melaksanakan sholat. Maka ketika nanti dia mandi, ya mandi besar saat darahnya sudah putus, tidak masalah dia menggabungkan niatnya, niat mandi besar yang belum dia lakukan, mandi wajib, dan niat mandi untuk menghilangkan, atau niat mandi dikarenakan telah selesainya darah haid. Ya cukup satu kali mandi, ya dia bersihkan badannya dengan sebersih mungkin, dan setelah itu kata Nabi summa salli, maka sudah boleh lagi melaksanakan ibadah salat. Allah alam bissawab. Memotong kuku, Allahu alam bissawab, ya. Kalau kita lihat di dalam khisanul fitrah atau sunanul fitrah, di sana tercampur antara yang wajib dengan yang sunnah. Artinya di dalam pembahasan khisanul fitrah, itu tercampur antara perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah. Misalnya, menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani ini wajib. Oleh karenanya para ulama mengatakan pendapat yang paling kuat bahwasanya menipiskan kumis, ya, dan membiarkan jenggot itu adalah wajib. Karena kenapa? Karena Nabi memerintahkan kita menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Dan al-aslu fil amri lil wujub. Ya, hukum asal perintah adalah wajib. Ya, oleh karenanya jumhurul ulama mengatakan haram memotong jenggot kecuali hanya sekedar misalnya satu kepala dirapihkan, atau ada yang tidak berada di jalurnya tapi belatakan muncul di tempat yang tidak normal misalnya, tidak masalah dipotong. Itu pendapat tadi kalau kita baca dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu adalah pendapat imam yang tiga, yaitu Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan salah satu pendapat di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kenapa mereka berpandangan bahwasanya memotong jenggot itu sesuatu yang tidak boleh? Karena li'annahu munaqidun li'amrin nabi. Karena itu bertentangan dengan perintah Nabi. Ya. Artinya di dalam khisalul fitrah ini tercampur ada yang sunnah, ada yang wajib. Misalnya yang sunnah kita dapatkan misalnya istinsyak. Itu kan sunnah. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Lalu bagaimana dengan memotong kuku? Nabi mengatakan tidak boleh membiarkannya lebih 40 hari. Nabi memerintahkan untuk memotong. Dan di waktu yang sama, beliau pun melarang untuk membiarkan kuku itu, lebih dari 40 hari. Maka sesudah 40 hari ya wajib. Ya, kalau tiap hari Jumat ya sunnah kita bersihkan. Tapi kalau sudah lebih dari 40 hari harus kita potong. Ya harus kita potong. Ya. Artinya ya ini wajib kalau memang kondisinya sudah panjang. Dan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengannya sesuatu yang wajib tidak sempurna, maka dengannya wajib. Misalnya kita tidak sempurna lagi berwudu ketika kita tidak memotong kuku karena ada bagian yang sulit dimasukkan air, atau kotoran yang sulit dibersihkan, ya. Dan itu adalah perbuatan yang disukai oleh syaitan, kan begitu, tempat berkumpulnya kotoran. Sedangkan bersuci wajib, ya. Saya ingin sholat, kalau saya sholat saya harus bersih dari najis, maka beristinja menjadi wajib. Karena ma la yatimmul wajibu illa bihi fahu wajib. Sesuatu yang dengannya tidak sempurna yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka wajib saya beristinja misalnya. Karena kalau saya tidak beristinja, tidak sah sholat saya, kan begitu. Makanya kan Nabi berkata apa? Kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh apa? Istinja yang tidak bersih. Kata para ulama, kenapa kok istinja menjadi sebab azab kubur? Karena dia menjadi sebab tidak sahnya sholat seseorang ketika masih ada najis yang menempel di tubuhnya. Allah alam bisab. Jadi menurut saya kalau sudah 40 hari itu sudah menjadi wajib memotong kuku. Allah alam bisab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apabila wanita sedang datang bulan, ibadah sholatnya terhenti, lalu sepertiga malam selalu terbangun, bolehkah mengambil air wudhu lalu duduk di musholla dan berdoa dan berzikir? Yang kedua, apakah boleh membaca Al-Quran melalui aplikasi HP? Allah alam bisab, ya. Seorang wanita ketika dia bangun di sepertiga malam yang terakhir, ya, lalu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia misalnya berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia bahkan berzikir, ya, menurut pendapat yang lebih kuat tidak masalah. Yang tidak boleh adalah memegang mushaf, ya. Yang tidak boleh adalah memegang mushaf. Boleh tidak membaca Al-Quran dari handphone, tidak masalah, ya. Menurut pendapat yang lebih kuat tidak masalah seorang wanita membaca Al-Quran dari hafalannya yang ada dihafal di hatinya atau dalam handphone. Itu menurut pendapat yang paling kuat tidak masalah, yang saya ketahui tidak masalah, ya. Jadi apakah waktu mustajab sepertiga malam terakhir hanya untuk wanita yang suci dari haid? Tidak. Di dalam hadisnya mutlak, tidak ada pembatasan. Siapapun di antara manusia yang berdoa, yang memohon, meminta kepada Allah, maka waktu itu adalah waktu yang mustajab. Allah alam bissawab. Lalu kembali ke pertanyaan pesan singkat. Bila bacaan dalam sholat, ilmu tajwidnya kurang sempurna, apakah sholat sah? Dan bila sedang wudu, baik satu-satu dulu. Kalau itu yang harus benar-benar kita perbaiki tentunya adalah hal-hal yang sifatnya rukun. Itu harus benar-benar konsentrasi kita perbaiki. Dan bacaan yang rukun dalam sholat adalah seperti takbiratul ihram, itu harus. Jadi jangan salah kita, jangan sampai Allahu Akbar. Itu salah. Atau Allahu Akbar. Atau dihilangkan Allahu Akbar misalnya. Itu tidak sah, karena itu rukun. Begitupun yang rukun dalam sholat adalah Al-Fatihah. Oleh karenanya wajib kita belajar bagaimana baca Al-Fatihah yang sesuai dengan kaidah bacaan yang benar. Karena Al-Fatihah itu rukun. Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, adalah tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ya. Begitupun kalau ada kesalahan dalam Al-Fatihah dan kesalahannya jali, jelas, bisa mengubah makna atau merusak makna, tentunya ini menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya. Adapun bacaan yang lain seperti ruku, sujud, atau surat-surat yang mudah bagi kita, itu sunnah menurut pendapat yang kuat, itu adalah sunnah. Ya. Bacaan setelah Al-Fatihah. Oleh karena begitupun kalau ruku, ya tidak perlu pakai tajwid. Karena itu doa, ya, atau zikir. Yang harus pakai tajwid itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Adapun bacaan ruku atau sujud, itu tidak pakai tajwid. Tidak pakai tajwid dalam arti tidak ada hukum idgham, iqlab, atau ikhfa, atau izhar. ya, atau mat wajib atau mat jaiz, tidak. Ya, tetapi sekedar kita membaca sesuai dengan apa bacaan yang benar, ya, sesuai dengan misalnya makharijul huruf, itu sudah sah dan sudah diterima. Kecuali Al-Fatihah, karena dia rukun salat, para pemirsa dan kita semua berusaha untuk memperbaikinya, karena itu adalah ukuran benar atau tidak salat kita, ya. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Maka para ulama menjadikan hadis ini dalil bahwa Fatihah adalah bacaan surat yang sifatnya rukun dan harus dibaca ketika kita sedang salat. Allahu a'lam bishawab. Bila sedang wudu membasuh hidung tidak sampai ke dalam airnya, bagaimana? Ya tidak masalah, sekedar kita berusaha apa? Berusaha menghirupnya, ya. Kadang kalau kita belum terbiasa pun agak sakit ketika terlalu masuk ke dalam. Tapi kita belajar sedikit demi sedikit, berusaha memasukkan apa? Air ke dalam mulut dan hidung. Oleh karena dalam riwayat, mulut dan hidung itu disatukan. Ya, artinya air untuk sebagian masuk ke dalam mulut, sebagian masuk ke dalam hidung. Dan insya Allah, mulai pertemuan besok kita ingin membahas tentang masalah wudu. Ya, bagaimana wudu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ummu Ana di Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu. Ya, gini, Ustaz, kalau kita dalam keadaan wudu belum wudu, tapi sudah hanya baru berwudu gitu. Itu bolehkah kita berzikir atau membaca Al-Qur'an? Jadi seseorang dalam kondisi apa, junub? Iya, junub, tapi setelah hanya berwudu belum mandi. Apakah sudah boleh baca Quran? Ya. Baik, itu saja, Ibu. Ya, barakallahu fikum. Allah alam bisrab, ya, dijelaskan dalam hadis tidak boleh. Ali bin Abi Thalib berkata, dahulu tidak ada yang menghalangi Nabi membaca Al-Quran kecuali junub. Ya. Oleh karenanya ketika kita junub, kita tidak membaca Al-Quran. Kecuali ketika kita berniat dengannya kita berdoa. Misalnya Bismillah. Bismillah kan ayat dalam Al-Quran. Tapi ketika kita membacanya dalam maksud untuk minum, tidak masalah. Tapi kalau kita membaca Bismillah dengan maksud untuk membaca Quran, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ali bin Abi Thalib berkata, tidak ada yang menghalangi Nabi SAW untuk membaca Al-Quran, ya, kecuali junub. Artinya ketika junub Nabi tidak membaca Al-Quran. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, batasan seorang masbuk dapat rakaat bersama imam dalam salat adalah ruku. Betul. Ketika imam sudah bergerak ke posisi i'tidal, maka seorang yang sudah takbiratul ihram tapi dia belum ruku, dalam kondisi tersebut apakah dia dapat satu rakaat? Kita ulangi lagi. Batasan seorang masbuk dapat rakaat bersama imam dalam salat adalah ruku imam. Sampai di situ jelas bahwa batasan seseorang dapat ruku atau dapat rakaat atau tidak adalah dia sempat ruku bersama imam. Ketika imam sudah bergerak ke posisi i'tidal, bergerak artinya dia sudah bangkit, maka seorang yang sudah takbiratul ihram tapi dia belum ruku, dalam kondisi tersebut apakah dia dapat satu rakaat? Tidak. Ya, tidak. Ya, jadi imam bangkit dari ruku menuju i'tidal, sedangkan seseorang baru takbiratul ihram belum dapat ruku bersama imam, maka dia tidak dapat rakaat. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu ruku di dalam salat atau satu rakaat dalam salat, maka sungguh dia telah mendapatkan satu rakaat atau telah mendapatkan salat. Jadi Nabi menjadikan ruku sebagai ukuran. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in." Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan ukuran dapat atau tidak rakaat adalah dapat atau tidak dia ruku bersama imam. Artinya kalau imam sedang ruku dia takbiratul ihram, lalu ketika dia akan ruku imam sudah naik ruku, sudah naik i'tidal, bangkit dari ruku, maka dia kehilangan satu rakaat. Allah alam bissawab. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ketika kita lagi mandi junub, kita buang air kecil atau keluar angin. Apakah kita mengulang niat mandi wajibnya dari awal lagi? Tidak. ya tidak perlu, karena kentut, mohon maaf, atau kencing ketika kita mandi itu tidak membatalkan niat. Beda dengan sholat. Saya niat sholat subuh, lalu di pertengahan nauzubillah misalnya kentut, itu memutus niat. Karena ada hadis yang mengatakan la yakbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima oleh Allah salat salah seorang kalian apabila hadas sehingga dia berwudu. Dan tidak ada hadis yang mengatakan tidak diterima mandi salah seorang dari kalian kalau di pertengahan dia hadas sehingga dia berwudu dulu, tidak. Bahkan berwudu sebelum mandi besar menurut pendapat para ulama itu adalah sunnah dan bukan sesuatu yang wajib. Allahu a'lam bissawab. Apa hukumnya kalau saya mau pinjam uang ke bank syariah dengan aturan bank syariah? Apakah termasuk riba atau halal? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bissawab ya. Tentunya bank syariah tidak disebut syariah kecuali dia sudah mengikuti aturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional, DSN namanya ya. Ya, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang ada di MUI kalau saya tidak salah. Di MUI itu ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Mereka ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat semacam aturan-aturan terkait dengan permasalahan transaksi-transaksi yang halal yang ada di dalam bank syariah ya. Oleh karenanya seharusnya kalau memang dia ada di bank syariah, seharusnya dia adalah produk-produk yang sudah mengikuti standar yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Mereka berijtihad untuk menghukumi satu transaksi ya, satu transaksi yang ada di di bank-bank syariah. Mereka berijtihad bahwa Anda ini wahai bank syariah hanya boleh melakukan transaksi A, B, C, D misalnya ya. Karena inilah transaksi yang boleh. Anda tidak boleh melakukan mengeluarkan produk A, B, C, D karena dia adalah produk yang bertentangan dengan syariah misalnya. Artinya ada pertanggungjawaban dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghukumi satu transaksi yang ada di bank syariah itu adalah telah sesuai dengan syariat atau tidak. Walaupun ya kita membaca dalam kenyataannya ya terjadi perbedaan pendapat. Artinya terjadi perbedaan pendapat, para ulama di DSN mereka punya pandangan tertentu terkait dengan misalnya hukum-hukum tertentu ya. Misalnya terkait dengan apa hukumnya menerapkan denda. Denda yang sifatnya bukan dihitung sebagai keuntungan, tetapi dihitung sebagai ta'dib, dimaksudkan untuk mendidik atau mendisiplinkan para nasabah, yang mana denda itu dipungut dari mereka bukan untuk dimasukkan ke dalam keuntungan, tetapi dipisahkan lalu diberikan untuk kebutuhan umum. Itu DSN punya fatwa terkait dengan hal itu. Lalu terkait dengan misalnya kredit emas ya, DSN punya fatwa tersendiri, walaupun fatwa yang mereka keluarkan ya tidak lepas dari perdebatan dari kalangan orang yang berilmu, yang ahli dalam masalah ini ya, yang mungkin tidak berada di dalam DSN, Dewan Syariah Nasional, sehingga terjadi perdebatan. Oleh karenanya masalah-masalah yang besar seperti ini tentunya saya tidak berani berkomentar. Ya, lebih baik ditanyakan kepada orang-orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki pemahaman yang dalam terkait dengan masalah ini, karena ini kaitan dengan kemaslahatan orang banyak ya. Masalah perbankan, masalah syariah, ini kemaslahatan orang banyak ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kelapangan untuk meninggalkan hal-hal yang paling minimal kita ragu ya tinggalkan. Ya. Da mayaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan hal yang membuatmu ragu, lakukan hal yang tidak membuatmu ragu. Ya. Atau yang samar ya ditinggalkan. Allah katakan dalam hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, kan begitu. Siapa yang jatuh ke dalam perkara yang masih samar baginya, dia jatuh kepada perkara yang haram. Tetapi barang siapa yang menghindar dari perkara yang syubhat, faqad istabra'a li irdihi li dinihi, maka dia telah menyelamatkan dirinya dan agamanya dari hal-hal yang tidak boleh, kan begitu. Walaupun saya tidak berani mengatakan haram ya, harus dirinci satu demi satu dan bukan kapasitas saya membicarakan hal itu. Dan di DSN tentunya banyak sekali ulama-ulama yang terhormat yang memiliki argumentasi, memiliki pendalilan ya. Walaupun yang tidak setuju dengan mereka pun memiliki pendalilan dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.